5G, 90% teknologi gadgetnya sama dengan 4G. Hanya chipnya diganti dengan yang lebih cepat conductivity-nya. HP mahal itu karena emasnya lebih banyak, itu di 4G. Kalau di 5G, emasnya diganti dengan iridium. Sekarang ke depan Indonesia bagaimana? Saran nih kepada pemerintah. Izinkan kami mengcopy paste gadget 4G dan 5G. Namun dengan bahan rhodium, kita akan membuat 6G. 6G akan lebih cepat 10 kali lipat dari 5G. Pertanyaannya, bolehkah kami membangun dengan izin khusus? Atau jangan diganggu dengan masalah izin? Jangan dipertanyakan masalah teknologi. Jangan dipertanyakan masalah tetek bengek lainnya, yang bahkan gak ada teteknya, hanya tinggal bengeknya saja. Jangan ya, jangan sampai kejadian seperti mobil listrik. Jangan sampai teknologi penyembuhan kanker yang hijrah ke Malaysia atau ke Jepang. Jangan sampai teknologi membuat pesawat terbang fly-by-wire-nya Pak Habibie, yang semuanya hanya tinggal CCM, cita-cita mulia, karena tidak ada dukungan pemerintah. Kalau pemerintah tidak bisa dukung, ya sudah, jangan ganggu dan kasih kami kemudahan. Kami tidak perlu dana pemerintah, kami cuma minta dukungan dengan didiamkan. Janganlah sertifikat ini itu ditanya, janganlah perizinan ini itu ditanya, janganlah memberikan persyaratan yang aneh-aneh. Yang pasti, kami akan menduplikasi apa yang sudah ada, kemudian kami twist sedikit, kami modifikasi sedikit. Duplikasi ini jangan dibilang jiplak atau niru, intinya dukung saja. Meniru itu proses pengulangan agar terampil. Juga jangan ditanya proses rhodiumnya dari mana sumbernya, gadget mana yang ditiru. Pokoknya mau gak sih kita punya 6G, bahkan sampai satelit sendiri yang kita akan ambil lokasi di tengah Indonesia kita akan punya. Setidaknya untuk kendalikan 6G-nya Indonesia. Satelitnya tidak ke negara lain kok. Yang kemudian perilaku manusia Indonesia ke depan bagaimana dengan adanya teknologi lokal 6G ini? Paling nanti mereka pada punya 3 gadget. 4G-nya Amerika, 5G-nya Cina, dan 6G-nya Indonesia. Gak apa-apa kan bawa 3 gadget? Benar deh Bapak Pejabat. Dalam ilmu aplikasi psikologi, ada kata-kata bahwa keunggulan itu tidak ada. Yang ada hanya pengulangan. Jadi kalau mau menjadi manusia unggul, ulangi hal yang sama ribuan kali. Misalnya, Tiger Woods itu main golf 5 jam sehari sejak usia 4 tahun. Ketika dia usia 20 tahun, dia juara dunia. Demikian juga Rudy Hartono. Main badminton dari usia 6 tahun, 5 jam sehari. Umur 18 tahun, dia juara dunia. Petenis Rafael Nadal, 12 kali juara French Open. Adalah kerja keras dirinya, 25 tahun, 5 jam sehari. Jadi mengulang itu kunci sukses. Untuk itu kami meminta izin ke pemerintah untuk melakukan imitating, meniru, jiplak produk asing sampai ribuan kali. Agar kita bisa menjadi terampil dan baru menjadi pencipta yang baik. Sekali lagi, kebijakan Anda wahai penguasa, kami harapkan diizinkanlah kami untuk melakukan pengulangan. Diizinkankah kami mempunyai 6G? Ditunggu loh janjinya membantu rakyat dan negara sendiri.